ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pertama, kami wasiatkan pada diri kami dan para jamaah muslimin muslimat untuk senantiasa kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh ini adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah taala, haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Demikian wasiat Allah. Kemudian hadirin muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala anugerahkan selalu pada kita kenikmatan. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita diberinya kesehatan dan kesempatan, kita diberinya keimanan dan berbagai kenikmatan yang sungguh. Andaikan kita menghitung nikmat Allah, maka seperti yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mungkin sanggup, tak mungkin bisa. Dan kita bersyukur kepada Allah taala, Allah tidak pernah meminta balasan dari nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan andaikan setiap nikmat Allah berikan pada kita, lalu Allah meminta balasan dari kita, sanggupkah kita kiranya? Tentu kita tidak mungkin akan sanggup. Allah tidak meminta pada kita balasan dari nikmat yang Allah berikan, dan Allah terus memberikan nikmat kepada kita walaupun seringkali, bahkan sering kita bermaksiat kepadanya, tidak menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah, justru malah kita durhaka kepadanya. Allah pun terus selalu memberikan nikmat atas kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ditimbang antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukurnya kita pada Allah, niscaya jauh, jauh dan tidak akan mungkin seimbang. Namun Allah telah mengedepankan rahmatnya daripada murkanya, sehingga Allah terus memberikan kesempatan kepada kita. Akankah kita mampu bersyukur? Dan sungguh Allah janji, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, Allah tambah nikmat untuk kalian. Ini dikatakan para ulama, bila kita sebagai hamba mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan berikan dua balasan yang sungguh. Ini amat besar bagi kita nilainya. Pertama, Allah akan mengokohkan nikmat itu untuk terus ada pada kita. Yang kedua, Allah akan menambahnya dari nikmat yang sudah ada. Kalau itu nikmat berkenaan dengan keimanan dan kita mampu mensyukuri iman yang Allah berikan pada kita, Allah akan mengokohkan iman kita dan Allah akan menambah dari iman yang sudah ada menjadi lebih. Begitu nikmat yang lainnya, termasuk hadirin nikmat keluarga. Ketika Allah anugerahkan pada kita istri dan anak-anak keturunan, kalau kita mampu mensyukurinya, mendidiknya, mengasuhnya, membimbingnya menjadi orang-orang yang saleh salihah, maka Allah akan mengokohkan rumah tangga kita dan Allah akan menambah barokah bagi kita dan Allah akan membimbing kita kepada jalan yang benar yang diridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirinnya dimuliakan Allah, untuk itulah Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah menyeru sekaligus mengingatkan kita dengan seruan tersebut. Allah menyapa kita agar kita ini tersentuh dengan sadar bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman, ini adalah panggilan khusus. Allah berikan, ya, Allah panggil orang-orang yang telah Allah beri dia keimanan. Setelah Allah menyeru kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, lalu Allah ingatkan, ku anfusakum, kalian pelihara diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari siksa api neraka. Subhanallah, hadirinnya dimuliakan Allah. Seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita setiap manusia nanti di akhirat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan melihat ke sebelah kanan kita amal-amal kebaikan yang kita lakukan di dunia, sebelah kiri kita keburukan-keburukan amal yang kita perbuat di dunia, dan di depan kita adalah api neraka. Maka beliau katakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah, kalian takutlah akan siksa api neraka itu walau engkau hanya bersedekah satu biji kurma. Hadirinnya dimuliakan Allah, ini beliau mengingatkan kepada kita akan ancaman besar yang ada di hadapan kita kalau kita tidak sanggup mempertanggungjawabkan akan diri kita ini, kalau kita tidak sanggup mempertanggungjawabkan keluarga kita di hadapan Allah. Maka ingat, ini tanggung jawab besar yang ada di pundak kita semua adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah telah membongkar agar kita sadar aib kita, kekurangan kita, agar kita mau sadari akan kekurangan diri dan kita mau merubah diri, memperbaikinya untuk kita selamat dari bahaya besar ini. Apa kata Allah taala? Inna aradnal amanata ila samawati wal ardi wal jibal. Sungguh kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, pada gunung. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, fa abaina, semua mereka menolak amanah ini yang Allah tawarkan kepada mereka. Padahal mereka itu gunung lebih kuat daripada kita, betul? Lebih kuat mana, memikul beban kita atau gunung? Sungguh kalau untuk memikul beban, gunung tentunya dengan kekokohannya dia akan bisa memikul beban berat. Bumi, langit, makhluk yang besar dibanding kita. Namun mereka semua menolak. Ketika Allah tawarkan amanah kepada mereka, dan Allah telah ingatkan kita, fahamalahal insan, ternyata itu amanah manusia menyanggupi untuk memikulnya. Dan Allah mengingatkan kepada kita akan aib-aib kita. Innahu kana dzaluman jahula. Sungguh manusia itu benar-benar zalum. Banyak melakukan tindakan kezaliman. Jahula. Manusia itu banyak melakukan tindak kejahilan. Sadarlah hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kekurangan kita semua. Kita banyak melakukan tindak kezaliman. Banyak kesalahan. Dan kita banyak melakukan kejahilan. Yang disebabkan karena ini pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita semua. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita bani Adam ada kesalahan, terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang salah, apa kata beliau? At-tawwabun, yakni orang yang segera bertaubat. Beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, di antara jalan untuk memperbaiki diri kita ini adalah kita menyadari akan kekurangan diri. Dan kita mau introspeksi diri. Lalu berusaha sekuat dan sekemampuan kita untuk membenahi diri kita. Kalau kita mengaku banyak kesalahan, mestinya kita banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar diri kita banyak kebodohan, banyak kejahilan, mestinya kita sadar perbaiki diri dengan menuntut ilmu. Kalau kita sadari kita banyak melakukan kezaliman, tentunya kita sadar bahwa kita butuh banyak bimbingan untuk selamat dari kekurangan-kekurangan itu. Dan sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang harus kita sadar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan kalian semua akan diminta tanggung jawabnya dari apa yang kalian pimpin. Diri kita akan diminta tanggung jawab atas diri kita ini. Karena pada diri kita banyak amanah yang harus kita pikul. Mempertanggungjawabkan seluruh anggota badan kita ini. Allah meminta pertanggungjawaban dari kita atas perbuatan lisan kita, atas perbuatan tangan kita, atas perbuatan mata kita. Dan juga Allah Ta'ala minta tanggung jawab dari seluruh anggota badan kita sampai pada kulit kita ini. Apakah benar kita bisa membawa dan mengarahkan badan kita ini untuk taat kepada Allah? Ataukah kita menjadikan badan ini sebagai sarana maksiat kepada Allah? Allah akan minta pertanggungjawabannya. Dan Allah Ta'ala saat meminta semua pertanggungjawaban, Allah jadikan anggota badan kita akan mampu berbicara sebagai saksi. Dan Allah mengunci mulut ini yang biasa dusta, agar mulut ini tidak melakukan kedustaan. Apa kata Allah Ta'ala? Al-yawma naktimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun bima kanu yaksibun. Allah katakan, di hari kiamat nanti kami kunci mulut manusia yang kemudian bicaralah tangannya dan kaki menjadi saksi atas apa yang diperbuatnya. Ini satu contoh hal ini. Dan kalau diri kita sendiri ini tidak mampu mendidik, memperbaiki diri, lalu bagaimana ketika kita sudah berkeluarga? Berarti ditambah oleh Allah beban tanggung jawab kita, tanggung jawab atas keluarga kita. Akan dibawa kemana mereka itu? Hadirin, hendak dibawa kemana keluarga kita? Akankah kita mereka bawa ke neraka, ataukah kita bawa mereka ke dalam surga? Dan itu tergantung dari seorang pemimpin rumah tangga itu, suami. Kalau kita mampu mulai memperbaiki diri, mendidik diri kita, membenahi kekurangan kita, kemudian pada keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita, sungguh ini janji Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, dan orang-orang yang beriman kemudian iman mereka diikuti oleh anak keturunan mereka, maka kami, kata Allah, akan kumpulkan mereka, kami pertemukan mereka di dalam surga Allah, mereka dikumpulkan dan Allah tidak akan mengabaikan amal-amal mereka sedikit pun. Ingat hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan diminta tanggung jawabnya dari kepemimpinan kalian. Lihat hadirin, mempertanggungjawabkan diri kita sudah berat, apalagi ditambah tanggung jawab keluarga. Habis latihan nanti. Hadirinnya dimuliakan Allah, tentunya kita ini harus menyadari, karena sungguh kesadaran akan kekurangan diri adalah merupakan motivasi yang paling kuat untuk memperbaiki diri. Begitu pula hadirinnya dimuliakan Allah, ketika kita merasa betapa banyak kekurangan diri kita ini, mari kita melatih diri dengan belajar ilmu agama, dan kita ajari keluarga untuk kita bisa bimbing mereka pada apa yang telah dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita mampu mendidik mereka, keluarga kita, istri kita terutama, dengan didikan yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kita pula yang akan menuai, yang akan mendapatkan kebaikannya. Kita akan bisa mendapatkan surga Allah bersama keluarga. Tentu ini kebahagiaan yang sempurna. Namun sisi lain hadirin, di samping Allah mengingatkan akan kekurangan diri kita yang penuh kezaliman, penuh kejahilan, penuh kesalahan, ditambah lagi ketika kita ingin mengajak istri kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuka aib kekurangan yang ada pada istri atau pada wanita. Allah telah ciptakan mereka, memang tabiat mereka awalnya bengkok seperti asal mereka diciptakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Kalian pandai-pandailah membimbing wanita istri kalian dengan sebaik-baiknya. Kenapa? "Innal mar'ata khuliqat min dhil'in." Karena sungguh wanita itu, istri kita itu, atau putri kita itu, Allah ciptakan asalnya dari tulang rusuk yang bengkok. Inna awajad dil'i a'lah. Dan sungguh tulang rusuk yang paling bengkok, yang mana? Yang bawah kan yang atas? Kata Rasulullah SAW, tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Dan kata Rasulullah SAW, in tukimau kasarta, kalau engkau paksa meluruskan dia, kau akan patahkan dia. Wa in taraktaha lam yajal a'waj. Kalau kau biarkan istrimu begitu terus, dia akan tetap bengkok. Maka apa langkah yang kita lakukan? Kata beliau, istausu bin nisa'i khaira. Terus engkau bimbing mereka istrimu dengan cara yang baik dan dengan kebaikan. Subhanallah hadirin. Tidaklah Rasul SAW menyebutkan satu penyakit atau satu musibah kecuali beliau sebutkan solusinya, beliau sebutkan obatnya. Ketika kita sadar istri kita seperti ini tabiat aslinya, bengkok pada dasarnya, maka tanggung jawab kita apa? Membiarkannya? Tidak. Kita punya tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kitalah sebagai suami yang tanggung jawab meluruskannya. Atau kita sebagai ayah punya putri, tanggung jawab kita meluruskannya. dan hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha kita meluruskan istri ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita berhasil meluruskan dia, atau kemungkinan yang kedua akan patah saat kita meluruskan. Artinya, ketika kita dengan sabar membimbing, menasihati, tetap dia bantah. Terus sekian lama kita terus menasihatinya, dia tetap bantah, sampai akhirnya patah alias cerai. Karena tak mungkin lagi untuk diluruskan. Sulit, kita tak mampu lagi untuk meluruskannya. Sudah dengan cara menasihati, tempat tidur sudah dipisah, dipukul sudah, datang lagi keluarga saling menasihati untuk mengakurkannya, tetap dia bengkok, tidak menghiraukan nasihat. Akhirnya patah. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah. Berarti untuk meluruskan tabiat wanita ini yang bengkok asalnya, perlu apa? Perlu parang atau perlu alat las? Dipanasin, dilas gitu supaya dia diluruskan. Ya, ini bukan besi yang bengkok. Kalau besi bengkok tinggal pukul dengan martilu mungkin pak bisa lurus. Ini istri. Kalau kau paksa dia seketika, kamu harus begini, kamu harus begini. Apa kata dia? Sudah lama cerai saja, ku tak sanggup mengikutimu. Ya. Lalu suami bilang apa? Tak bisa, kau harus begini. Lihat hadirin, karena beda. Dia punya perasaan, engkau punya pikiran, kadang enggak klop. Makanya kata Rasulullah SAW, kau paksakan lurus, akan matahkannya. Tapi kau biarkan dia, akan terus dia bengkok. Caranya, fastausu ya bin nabil khair. Engkau ya, fastausu misa khairah. Engkau harus luruskan istrimu dengan cara yang baik. Cari caranya, bagaimana ini istri saya bisa lurus. Engkau lebih tahu tentunya celaknya. Ya, kalau dengan cara kaku, kasar dan bisa, mungkin dengan cara kelembutan dan sungguh, ini yang lebih cocok. Ya. Ini lebih cocok, meluruskan dia dengan cara lembut. Karena kalau diluruskan dengan cara yang kasar, ini akan banyak mematahkannya. Tapi dengan cara yang lembut, ini akan bisa insya Allah membimbingnya. Yang akhirnya dia pelan-pelan akan menjadi lurus, lurus, lurus, lurus. Nah, siapa yang akan merasakan kebaikannya? Kalau Anda sebagai suami saleh, lurus jalannya. Istrimu dibimbing dan mau dibimbing. Akhirnya lurus juga searah, seiring, sejalan denganmu. Siapa yang merasakan? Tentunya engkau sendiri yang merasakannya. Kebahagiaan rumah tangga akan lahir. Di dunia terasa bahagia. Karena apa? Suami istri ibarat dua rel, seiring sejalan, sehingga kereta begitu enak lewat di atasnya. Apa yang terjadi kalau relnya belok satu? Kereta jadi apa? Guling, rumah tangganya hancur, penumpang semua korban, anak-anakmu jadi korban. Karena apa? Istri tetap bengkok, kamu lurus, tidak bisa searah. Mau kemana kereta ini berjalan? Relnya mau belok satu? Satu lurus, tak mungkin. Pasti guling. Itulah maka, baik-baiklah, kau lihat kebengkokan pada istrimu. Kau luruskan pelan-pelan. Ya? Dengan sabar, berhenti dulu. Sabar, terus bimbing. Apakah sehari dua hari? Bukan sehari dua hari hadirin. Selama engkau hidup bersamanya, maka selama itu tanggung jawabmu meluruskannya. Jangan sudah tak nasihati kemarin, oh sekarang bengkok lagi. Itulah tabiat dia memang. Bukan sekali langsung jadikan tanggung apa, lepas tanggung jawab, nah, terus. Karena wanita seperti halnya dirimu, gampang lupa. Iya, gampang lupa, gampang alfa. Oh iya mas, sama apliru. Ya, subhanallah hadirin. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, la yafruq mu'minun mu'minah. Jangan engkau suami berlaku kasar, berlaku kejam, atau terlalu dalam marah kepada istrimu. Ya, in kariya minha khuluqan, bila engkau dapati pada dia satu perangai yang tidak kau suka, sadarlah. Jangan kau marah terlalu pada dia. Kenapa? Dengan engkau berlaku seperti itu, engkau akan sadar bahwa dia masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin dari satu sisi ada kekurangan, tapi kau sadar istrimu adalah besar, ya, telah memberikan besar kebaikan padamu. Seperti apa contohnya? Dia yang mengandung anakmu. Apa kau mengandung anak sendiri? Laki-laki mengandung sendiri? Tidak. Dia istrimu yang telah mengandung anakmu. Dia yang menyusuinya, dia yang mengasuhnya, dia yang terus mendidiknya, memeliharanya. Lihat, yang ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, betul? Tidak bisa diwakilkan. Maka sadar, wahai suami, kekurangan dia pasti ada. Dan di mana kau tanggung jawabmu? Kalau kau dapati istrimu sudah lurus, tentunya ini yang enak. Kita dapati wanita sudah lurus, tinggal ambil sejalan sudah langsung. Ngebut, enak. Ya. Makanya kalau engkau berhasil mendidik istrimu, atau kau berhasil mendidik putrimu, sungguh engkau yang akan mendapatkan kemuliaannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika suami mampu mendidik istri menjadi wanita salihah, engkau akan dapat, inilah janji yang dikatakan Nabi, ad-dunya mata wa khairun mata'ihal mar'atus salihah. Dunia ini adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita salihah. Subhanallah hadirin, ya, wanita salihah ini adalah perhiasan yang paling indah di dunia. Dan kalau istrimu telah menjadi wanita salihah, dirimu seorang suami yang salih, maka dari kesolehan inilah lahir, ya, perhiasan yang indah. Dari anak keturunannya lahir putra putri yang salih salihah. Maka ibaratnya begini hadirin, kalau asalnya itu sudah dari emas bahan dasarnya, maka akan jadilah perhiasan pun emas semuanya. Kalau engkau membuat perhiasan bahannya dari emas, dibikin kalung, kalung emas, dibikin cincin pun cincin emas, dibikin gelang pun gelang emas. Bagus gak kira-kira? Kenapa bagus? Kenapa mahal? Bahan dasarnya sudah bagus. Tapi kalau engkau bikin perhiasan dari lempung, tahu lempung gak? Tahu lempung gak? Tanah liat itu. Mau dibikin cincin, cincin lempung. Nilainya berapa? Dibikin kalung lempung juga. Maksudnya bagaimana? Paham tidak kira-kira? Kalau dirimu, istrimu sudah salihah, ibarat ini emas, ya, kemudian lahir keturunan putra putri darinya, lahir anak cucu lahir darinya, maka emas akan menjadi perhiasan emas, dan emas terus. Bapak ibunya solih, anaknya solih, cucunya solih, semuanya solih solihah, masya Allah hadirin. Inilah keindahan di atas keindahan. Betapa bahagianya orang tua menyaksikan putra putrinya solih solihah. Senang gak sih? Seperti anda menyaksikan istri anda solihah, sholat gak harus disuruh, sudah sholat, zikir, baca Quran, sudah pintar. Gak usah disuruh, sudah siap di rumah. Ya, setiap hari engkau pulang kerja, dapur sudah siap dengan hidangannya, kasur sudah siap dengan aksesorisnya. Ya, dirinya adalah siap menyambutmu dengan segala penampilannya. Senang gak kira-kira? Ini tentunya hadirin. Kalau seperti ini keindahan di rumah, insya Allah laki-laki tidak akan selingkuh. Ya? Karena dia apa? Sadar yang di rumah jauh lebih baik daripada yang di luar. Tapi kalau yang di rumah tak karuan, ya otomatis banyak laki-laki yang edan. Tahu edan ya? Gila. Bagaimana tidak edan? Di rumah awut-awutan. Ke kantor, ya karyawan nyambut dengan senyum, dengan ramah, dengan tampilan yang memang sudah segar begitu. Ya akhirnya kalau dia pimpinan pun pikiran, kayaknya ini bagus kalau jadi istri saya. Masya Allah hadirlah istrimu di rumah. Nah itulah akibat istri yang tidak bisa dididik. Atau sulit dididik, atau kita lupa mendidik. Nah hadirin yang dimuliakan Allah. Dan bukan hanya itu hadirin. Kalau kita mampu mendidik keluarga kita menjadi soleh, soleha ini, di dunia kita sudah merasakan kebaikannya, kebahagiaannya. Dan kata Rasulullah SAW, keberhasilan seorang suami mendidik keluarga itu bukan Allah memberikan kepada dia dunia saja, tapi akhiratnya juga. Apa kata Nabi SAW? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin na'am. Andaikan engkau mampu mendidik mereka, dan dengan sebab pendidikan yang kau berikan, dengan sebab nasihat yang kau sampaikan, Allah kemudian memberi taufik, hidayah pada istrimu, pada anakmu, maka dengan itu engkau mendapatkan pahala yang nilainya lebih baik dari unta merah. Luar biasa hadirin, pahala yang besar yang digambarkan Nabi SAW dengan unta merah. Karena ketika itu kendaraan yang paling mahal itu adalah unta warna merah. Ini sulit didapat. Bagusnya luar biasa ketika itu tentunya hanya orang tertentu yang mampu. Kalau di zaman kita kira-kira mobil apa? Camry. Atau mungkin di atas itu. Nah pokoknya yang paling bagus. Itu sudah gambarannya. Rugi atau tidak kira-kira? Hadirin sungguh. Tergantung usahamu. Tergantung usaha kita. Kalau kita serius mendidik mereka dengan pendidikan yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya. Karena memang hadirin, amanah ini berat yang kita tidak sanggup kecuali kita meneladani, meniru apa yang telah dilakukan Nabi SAW dalam mendidik keluarganya. Karena Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi orang yang ia ingin jumpa Allah dan ingin selamat di akhirat. Lihat, dengan meneladani Nabi kita akan mampu ya mendidik mereka, mendidik diri kita, dan hanya dengan cara itu kita akan bisa. Namun kita tidak boleh menyandarkan pada kekuatan diri, tidak boleh kita menyandarkan pada kecerdasan kita, karena tidak mesti orang yang cerdas pasti bisa mendidik istri, orang yang kuat bisa mendidik istri. Namun itu semua adalah biyadillahi ta'ala. Itu semua ada dengan petunjuk, dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah bisa membimbing orang yang Allah kehendaki. Allah bisa menyesatkan pula orang yang Allah kehendaki. Makanya sebagai bentuk upaya, sebagai bentuk usaha, ya, di samping kita mendidik mereka dengan kemampuan kita, jangan lupa sertakan doa, panjatkan doa, tengajakan kedua tangan kita di waktu-waktu yang mustajabah, mohonlah kepada Allah Ta'ala seperti orang-orang saleh, seperti para anbiya. Mereka digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Furqan ayat 70. Mereka selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa mereka, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami juga anak cucu kami, jadikan mereka sebagai penyejuk pandangan mata kami, membahagiakan hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa hadirin? Kita memohon kepada Allah agar kita ini jadikan teladan bagi mereka. Begitu juga doa Rasulullah SAW dalam doa yang amat panjang. Beliau berdoa dalam sholatnya sebelum salam. Ya, di antara doa yang beliau baca selain doa berlindung dari empat perkara, ada doa yang biasa beliau baca. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Terus panjang sampai pada akhirnya, Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikan kami pembimbing yang selalu mendapat petunjuk. Ingat ikhwan, kita mohon kepada Allah agar supaya kita ketika membimbing diri dan keluarga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengarahkan mereka dengan hawa nafsu kita, dengan maunya kita, sehingga ketika kita membimbing mereka jauh dari bimbingan Allah yang ada emosional. Kamu harus begini, kalau enggak tak cerai. Emosi atau bukan kira-kira itu? Gampang emosi muncul. Kamu harus begini, kalau tidak kamu begini. Kepada anak begitu, kau harus begini, kau harus begini. Tidak sadar bahwa petunjuk di tangan Allah. Nah, kita hanya sebatas mengingatkan, menasihatinya. Lihat Rasulullah SAW di akhir-akhir hayat beliau. Beliau kumpulkan seluruh keluarga beliau dari keluarga besarnya. Dari berbagai suku. Ya, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim dan yang lainnya. Paman-paman beliau. Bahkan putri beliau diingatkan. Ya Sofia, bibi Rasulullah SAW. Ya Fatimah, putri Rasulullah SAW. Dirimu, jagalah dirimu dari api neraka karena aku tak bisa menyelamatkanmu. Artinya diingatkan. Beliau tak bisa menyelamatkan. Tapi engkau hendaknya bertakwa kepada Allah, selamatkan diri kalian. Beliau hanya mengingatkan bahwa tidak bisa karena mentang-mentang bapaknya Rasul pasti di surga. Karena mentang-mentang keponakannya Nabi pasti di surga. Hadirin, tidak begitu. Kalau mungkin di dunia, karena bapaknya bupati mungkin anda jadi pegawai, mungkin. Tapi di akhirat, surga gak bisa nunut. Paham ya? Gak bisa kita nunut, ah bapaknya di surga kok, saya numpang aja ke bapak. Gak bisa hadirin. Ingat, maka Allah ingatkan, ku angkusakum alikum nar. Kita punya tanggung jawab atas diri, keluarga, kemana kita akan membawa. Kalau engkau saleh, bawa keluargamu ke dalam surga Allah. Kalau engkau tidak, akan ke neraka bersama. Dan jangan engkau bangga, tidak apa-apa, kita di neraka sama-sama yuk. Na'udzubillah min dzalik hadirin. Ini bapak yang tidak ngerti api. Mengajak keluarganya ke neraka. Dikira di neraka masih bisa makan minum. Subhanallah hadirin. Belum lagi dia mendapatkan azab Allah. Kayak apa ngerinya neraka. Dan sungguh Allah tidak, Allah hilangkan rahmat dalam neraka. Sehingga kata Allah digambarkan, al-ahillau ba'duhum li ba'din adu. Biarlah ia satu keluarga di dunia. Kalau sudah di neraka akan jadi musuh. Istri bilang, kamu suami tak betul. Kamu bikin aku di neraka. Suami bilang, salamu sendiri ikut kami. Anak bilang, bapak tak betul. Bapak begini, gak pernah didik kami. Salahnya kami ikut bapak. Lihat hadirin, gak mau disalahkan. Berkelahi. Gak percaya, tunggu di neraka saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini berita dari Allah, gak percaya mau apa lagi. Kalau kita percaya, ini akan terjadi. Selamatkan diri kita. Agar di surga kita akan bisa dapatkan, kata Allah, jannatu adin yadukulunaha. Surga adil yang mereka akan memasukinya. Ma'aman sholaha min abaihim. Mereka akan masuk dalam surga ini bersama-sama orang yang saleh dari bapak, ibu, nenek, moyang mereka. Wa azwajihim bersama istri-istri mereka. Wa dzurriyyati dan anak keturunan mereka. Mereka masuk semua dalam surga. Allah kumpulkan sebagai tambahan nikmat bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat pun masuk di surga menyambut kedatangan mereka di tiap-tiap pintu surga dengan ucapan salamun 'alaikum. Selamat sejahtera atas kalian bima sabartum. Karena kesabaran kalian. Subhanallah hadirin yang dimuliakan Allah. Mau mana yang kau pilih? Ke surga Allah kah atau ke neraka azab Allah yang kau maukan? Adalah tanggung jawab ada pada pundak kita semua. Isya jam berapa? Jam 7 semasuk kan? 5 menit lagi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ya sudah. Apa boleh buat? Iya. Sampai disitulah jawabannya. Ada pada diri kita. Kemana kau bawa keluargamu? Jawab sendiri-sendiri. Ya Allah, aku inginkan surga tempuh jalannya. Yang dibimbing Allah dan Rasulnya. Kalau ke neraka ya sudah, pulang sudah. Tidak usah lagi ikut kajian. Tidak usah ikut bimbingan. Kenapa? hadirin, karena orang-orang yang jauh dan menjauh dari petunjuk itu adalah ujung-ujungnya neraka. Tapi kalau orang yang mau ke surga akan mendekat dan terus mencari petunjuk Allah. Karena Allah katakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang serius dan sungguh-sungguh mengikuti jalan kami, kami akan bimbing dia pada jalan-jalan kami untuk sampai pada surga Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita ini berupaya sungguh-sungguh mengikuti petunjuk Allah, Allah akan mudahkan kita ke surganya. Tapi kalau kita berpaling salah sendiri, kenapa kita berpaling? Semoga hadirin nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Karena Isya sudah datang, mohon maaf bila ada khilaf kekurangan pada apa yang kami sampaikan. Yang benar dari Allah, keliru dari kami yang kurang ilmu. Dan kami bertaubat pada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Semoga lain waktu bisa kita jumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.